meskipun kini ku sadari semua hanya bagian hidupku yang takkan tertutup dan takkan terkubur. Walaupun telah kuakui aku bukanlah bagian hidupmu, bukan di hatimu, bukan di hatimu. Aku yang mati karena cintamu, akulah yang telah berjuang untuk hatimu. Aku yang tersiksa karena mimpiku, akulah yang salah mencintaimu. Bukan di hatimu, bukan di hatimu.